Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah ومن يدلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إخواني في الدين رحمني رحمكم الله. Kita lanjutkan درس kita pada kitab الفقه الميسر. Kita telah sampai pada bab yang kedua, yaitu tentang al-wasiyah. Telah kita jelaskan definisi, makna, dan hukum dari al-wasiyah. Berikutnya adalah pembahasan yang kedua, al-ahkam al-muta'alliqatu biha, hukum-hukum yang berkaitan dengan al-wasiyah. ويتعلق بالوصية الأحكام الآتية. Hukum-hukum yang berkaitan dengan wasiyah adalah sebagai berikut. Yang pertama, يجب على المسلم أن يدون ما له وما عليه من الحقوق في وصية يبين فيها ذلك لحديث di hadits Ibnu Umar as-Sabiq. Diwajibkan atas muslim untuk menulis malahu, hak-hak, wa ma alaihi, dan kewajiban-kewajiban yang harus dia tunaikan, minal hukuk, dari kewajiban-kewajiban ataupun dari hak-hak, fi wasiyatin, di dalam sebuah wasiat. Yubayyinu fiha dzalika, yang mana di dalam surat tersebut atau di dalam wasiat tersebut dia menjelaskan apa saja hak-hak yang masih dia miliki ataupun kewajiban-kewajiban yang harus dia tunaikan. Nah, termasuk di barakallahu fikum, termasuk di dalamnya kalau seandainya dia ingin bertabarru', ingin bersedekah atau berwasiat kepada orang lain dengan syarat-syarat yang akan kita sebutkan. Hal ini berdasarkan hadis Abdullah bin Umar yang telah berlalu penyebutannya, yang disebutkan di atas, ma haqqum ri'im muslimin yabitu lailataini walahu syai'un yuridu an yusiya fihi illa wasiyatuhu maktubatun inda ra'sihi. Naam. Barakallahu fikum. Yang mana di dalam hadis ini diterangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam anjuran untuk membuat sebuah wasiat ketika dia memiliki sesuatu yang ingin dia wasiatkan. Terlebih kalau seandainya dia memiliki penyakit dan dikhawatirkan dia meninggal disebabkan penyakit tersebut. Nah, maka dianjurkan baginya untuk menulis wasiat. Sehingga disebutkan di sini wasiatnya itu harus sudah tertulis dan berada dan tersimpan di sisi kepalanya. Sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Abdullah bin Umar. Berikutnya yang kedua, tustahabbu al-wasiyatu bi syai'in minal mal. Dianjurkan atau disunnahkan wasiat dengan sebagian dari harta yang dia miliki. Yusrafu fi turuqil birri wal khair wal ihsan. Yang mana harta tersebut diberikan pada jalan-jalan yang baik, wal ihsan, dan di dalam perbuatan-perbuatan yang baik. Liyasila ilaihi thawabuhu ba'da mautihi, Maksud dan tujuannya bagaimana? Agar pahalanya terus mengalir kepadanya walaupun dia sudah meninggal. Nah. Fa'an Abi Darda radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Hal ini berdasarkan hadis Abu Darda bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha tasaddaqa 'alaikum bi thuluthi amwalikum 'inda wafatikum ziyadatan fi hasanatikum liyaj'alaha lakum ziyadatan fi a'malikum." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersedekah atas kalian. Maksudnya di sini adalah rakhasa au ajaza lakum. Yakni Allah memberikan rukhsah, keringanan dan kebolehan untuk kalian untuk berwasiat dengan sepertiga dari harta kalian inda wafatikum, ketika kalian meninggal. Hal ini tujuannya adalah ziyadatan fi hasanatikum, sebagai tambahan pada kebaikan-kebaikan kalian. Liyaj'alaha lakum, dan agar Allah Subhanahu wa taala menjadikannya sebagai tambahan untuk kalian pada amalan-amalan kalian. Naam. Barakallahu fikum. Ini dalil tentang bahwasanya al-wasiyah merupakan rukhsah atau kebolehan yang Allah berikan kepada kaum muslimin, yang mana tujuannya sangat mulia. Tujuannya sangat mulia yaitu naam sebagai tambahan untuk kebaikannya dan sebagai tambahan untuk amalan-amalannya. Tentunya dengan syarat-syarat yang sudah pernah kita singgung sebagiannya. 6. Dan juga kalau seandainya dia memiliki harta yang banyak. 6. Harta yang banyak dan tidak memudaratkan ahli warisnya. Sebagaimana yang disebutkan di dalam firman Allah, kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khaira alwasiyatu. Nah, apabila dia meninggalkan khairan, dijelaskan oleh para ulama yakni almal alkathir, harta yang banyak. Nah, sehingga dianjurkan baginya untuk berbuat wasiat, baik untuk kedua orang tua ataupun barakallahu fikum untuk kerabat-kerabat dengan kebaikan. Haqqan 'alal muttaqin, dan ini merupakan hak, menjadi hak atas orang muttaqin. Yang ketiga, jawazul wasiyati bitsuluts fa aqal. Diperbolehkan wasiat dengan sepertiga dari harta yang dia tinggalkan. Fa'akol, atau kurang darinya, atau kurang dari sepertiga. Maksimalnya adalah sepertiga. Amma jawazul tsuluts, adapun tentang kebolehan untuk berwasiat dengan sepertiga dari harta, hal ini berdasarkan hadis Sa'ad bin Abi Waqqas. Hina sa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi maradi mautihi, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh Sa'ad bin Abi Waqqas ketika beliau sedang sakit. Nah, sedang sakit dan beliau mengkhawatirkan akan kematiannya. Nah, atasaddaqu bi thuluthi mali, apakah saya boleh bersedekah dengan 2/3 dari hartaku? 6. Qala la. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tidak. Yakni Sa'ad bin Abi Waqqas bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. 6. Ketika beliau sedang sakit parah dan beliau mengkhawatirkan meninggal disebabkan penyakit tersebut. Sementara harta yang dia tinggalkan banyak dan dia tidak memiliki ahli waris kecuali hanya seorang anak perempuan, maka dia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Bolehkah saya bersedekah dengan sepertiga dari hartaku?" Yakni berwasiat dengan 2/3 dari hartaku. Qala la. Nabi mengatakan tidak. Qultu fa bisyatri. Lalu saya bertanya lagi, dengan separuh wahai Rasulullah? Qala la, tidak. Qultu fa bitsuluts. Kemudian saya bertanya lagi, dengan sepertiga wahai Rasulullah? Qala ats-tsuluts. Iya, dengan sepertiga. Wats-tsulutsu katsir. Dan sepertiga itu adalah jumlah yang banyak, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga oleh karena itu dianjurkan agar kurang dari sepertiga. Nah, adapun kalau seandainya dia mewasiatkan dengan sepertiga dari hartanya, itu diperbolehkan dan itu adalah batas maksimal. Akan tetapi dianjurkan kurang dari sepertiga. Kurang dari sepertiga. Sehingga oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wasulutsu katsir. Sepertiga itu adalah jumlah yang banyak. Sehingga juga disebutkan di sini wa amma istihbab aqall min minatsulutsu. Adapun dianjurkannya kurang dari sepertiga, hal ini berdasarkan perkataan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Law anna an-nasa ghaddu min ats-tsuluts ila ar-rubu' fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ats-tsulutsu wats-tsulutsu katsir. Andai kaum muslimin menutup mata dari sepertiga kemudian beralih ke seperempat. Naam, maka itu lebih baik. Maka itu lebih baik. Kenapa? Kata Abdullah bin Abbas, fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, dikarenakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ats-tsuluts, sepertiga, wats-tsulutsu katsir, dan sepertiga itu adalah jumlah yang banyak. Naam. Barakallahu fikum. Dan bahkan diriwayatkan Abu Bakar radhiyallahu anhu Naam mengatakan ardo bima radiyallahu li nafsi. Saya naam yakni al-khumus. Yakni al-khumus. Saya lebih ridho dengan sesuatu yang diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yakni dengan seperlima. Fa'awsa bil-khumus radiyallahu anhu. Dan Abu Bakar radiyallahu anhu berwasiat dengan seperlima dari hartanya. Seperlima dari hartanya. Kenapa demikian? Naam. Barakallahu fikum. Dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan li'annaka innaka intadhara warathataka aghnia khairun min antadharahum 'alatan yatakaffafuna an-nas. Dikarenakan apabila engkau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan bercukupan, dalam keadaan berkecukupan, itu lebih baik daripada engkau meninggalkan mereka dalam keadaan miskin. Yatakaffafuna an-nas. Mereka naam yatakaffafuna an-nas. Dari kaf, meminta-minta dengan telapak tangan mereka kepada orang lain. Naam. Barakallahu fikum. Sehingga oleh karena itu naam, bahkan apa saja yang kita tinggalkan untuk ahli waris kita, barakallahu fikum, berupa harta, kalau seandainya ditinggalkan dengan niat keikhlasan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan membalasnya. Sehingga oleh karena itu Nabi mengatakan hatta ma taj'alu fi imra'atika, bahkan suapan yang engkau berikan kepada mulut istrimu itu akan dibalas oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Berikutnya annal wasiyata, yang keempat, annal wasiyata la tasihhu bi aktsar min thuluthi ma yamliku liman lahu waritsun. Bahwasanya wasiat itu tidak sah lebih dari sepertiga itu bagi orang yang memiliki ahli waris. Bagi orang yang memiliki ahli waris, maka tidak boleh dia berwasiat lebih dari sepertiga dari harta yang dia tinggalkan. Nah, li hadithi Sa'ad bin Abi Waqqas al-Mutaqaddim, berdasarkan hadith Sa'ad bin Abi Waqqas yang sebelumnya disebutkan. Nah, Nabi mengatakan ats-tsuluts, sepertiga, wats-tsulutsu katsir, dan sepertiga itu lebih banyak, dan sepertiga itu banyak. Dan juga di dalam hadis Abu Darda yang sebelumnya kita sebutkan, innallaha tasaddaqa alaikum bi tsulutsi amwalikum inda wafatikum ziyadatan fi hasanatikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tasaddaqa, yakni ajaza wa rakhasa, membolehkan atas kalian, memberikan rukhsah kepada kalian untuk mensedekahkan atau berwasiat dengan sepertiga harta kalian. Nah, ketika kalian wafat, ziyadatan fi hasanatikum. Nah, sebagai tambahan pada kebaikan-kebaikan kalian. Kemudian dilanjutkan di sini, illa idza ajazal waratsatu dzalika, kecuali kalau seandainya ahli waris membolehkan lebih dari sepertiga. Nah, ahli warisnya mulai dari istrinya misalnya, dan anak-anaknya, dan cucu yang terkait, membolehkan untuk lebih dari sepertiga, maka tidak mengapa, seperti yang disebutkan di sini. Nah, dalam hal ini dikatakan oleh Asy-Syaikh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, nam barakallahu fikum, tentang pendapat ini beliau mengatakan di dalam kitab Asy-Syarhul Mumti' wa fihi nadhar. Pada pendapat ini ada yang perlu dikoreksi. Was-shawab annaha haramun. Akan tetapi yang benar adalah tetap tidak boleh walaupun dengan izin dari ahli waris. Wa kaifa tajuzu lahum bidzalika? Bagaimana mungkin hal itu diperbolehkan bagi mereka? Wa qad mana'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melarang Sa'ad bin Abi Waqqas untuk menginfakkan lebih dari sepertiga dari harta yang dia miliki. Nah, walam yakul illa an yasha'a warathatuka, dan Nabi ketika itu pada posisi al-istifta, beliau dimintai fatwa oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah, beliau dimintai fatwa oleh Sa'ad bin Abi Waqqas, dan ketika Nabi SAW mengatakan tidak, maka menunjukkan perbuatan itu tidak boleh, menunjukkan perbuatan tersebut tidak boleh. Dan Nabi SAW tidak mengatakan atau menyebutkan pengecualian di dalam fatwa yang beliau sampaikan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Tidak mengatakan illa an yasha'a warathatuka, kecuali kalau seandainya ahli warismu memberikan izin. Nah, barakallahu fikum. Ada yang mengatakan innama muni'atil wasiyatu biza'idin anit thulut mura'atan lihaqqil waratsah. Pendapat dari pendapat yang pertama tadi yang membolehkan dengan izin dari ahli waris, naam, mengatakan dilarangnya wasiat lebih dari sepertiga, hal ini adalah untuk menjaga hak dari ahli waris, untuk menjaga hak dari ahli waris. Fa idza asqatu haqqahum fala tahrim. Kalau seandainya mereka sudah merelakan hak mereka, kalau seandainya ahli waris sudah merelakan hak mereka, maka tidak ada lagi pengharaman menurut al-qailina bil qawlil awal. Walakin as-sahih annahu haramun an yusiya bizaidin ala tsuluts. Naam. Barakallahu fikum. Akan tetapi yang benar kata Syekh, tetap haram untuk dia berwasiat lebih dari sepertiga. Naam. Haram diharamkan untuk dia berwasiat lebih dari sepertiga. Barakallahu fikum. Alasannya apa? Yang pertama adalah larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Larangan dari Nabi ketika beliau melarang Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah, yang kedua, secara logika bisa jadi ahli waris itu membolehkan, akan tetapi dalam keadaan haya, dalam keadaan malu. Nah, dalam keadaan malu dan takut diperguncingkan oleh orang lain. Nah, tuh bapaknya sudah berwasiat, nah, menginfakkan hartanya sekian-sekian, tidak dilaksanakan wasiat tersebut oleh ahli warisnya. Sehingga secara terpaksa dia merelakan hak dari warisan yang dia tinggalkan oleh orang tuanya misalnya. Nah, sehingga oleh karena itu berdasarkan hal ini Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah mengatakan tetap tidak diperbolehkan walaupun ahli waris mengizinkan. Nah, barakallahu fikum. Amma idza lam yakun lahu warithun fatasihhu bil mali kullihi. Nah. Kalau seandainya dia tidak memiliki ahli waris, maka dia boleh berwasiat dengan seluruh hartanya. Kalau seandainya dia tidak memiliki ahli waris, nah, maka dia boleh untuk berwasiat dengan seluruh hartanya. Nah, kenapa demikian? Dikarenakan Nabi SAW ketika melarang Sa'ad bin Abi Waqqas untuk berwasiat lebih dari sepertiga, nah, Nabi mengatakan kepadanya, innaka intadharu warasataka agniya khairun min antadharuhum alatan. Sesungguhnya engkau apabila meninggalkan ahli warismu dalam keadaan berkecukupan, itu lebih baik daripada engkau tinggalkan mereka dalam keadaan fuqara, dalam keadaan fakir. Sehingga kalau seandainya alasan Nabi melarang Sa'ad bin Abi Waqqas untuk berwasiat lebih dari sepertiga ini sudah tidak ada, maka dia boleh untuk berwasiat lebih dari sepertiga dan bahkan dengan seluruh harta yang dia miliki. Nah, berikutnya yang kelima adalah la tasihhu alwasiyatu li ahadin minal waratsah. Tidak sah wasiat bagi seorang pun dari kalangan ahli waris. Nah, tidak sah wasiat yang diperuntukkan bagi seorang pun dari ahli waris. Lima rawa Abu Umamah radhiyallahu anhu. Hal ini berdasarkan riwayat yang diriwayatkan oleh Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah qad a'ta kulladhi haqqin haqqahu fala wasiyata liwaritin." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan setiap yang memiliki hak haknya. Allah telah menyebutkan ketentuan-ketentuan takdir bagi setiap pemilik hak. Sehingga oleh karena itu fala wasiyata liwaritin, maka tidak ada wasiat bagi ahli waris. Dan juga disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nisa, na'am, setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang pembagian-pembagian warisan, walakum nisfu ma taraka azwajukum dan seterusnya. Kemudian setelahnya Allah menyatakan tilka hududullah. Wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa dzalikal fawzul 'adzim. Itulah batasan-batasan Allah, ketentuan-ketentuan Allah. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka dia akan dimasukkan ke dalam jannah. Tajri min tahtihal anhar, mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Wadzalikal fawzul azim, dan itulah al-fawzul azim, kemenangan yang besar. Wa may ya'sillaha wa rasulahu, dan barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Wa yata'adda hududahu, dan melampaui batasan-batasannya. Yudkhilhu naran khalidan fiha, dia dimasukkan ke dalam nar. Khalidan fiha, dia kekal di dalamnya. Walahu azabun muhim, dan dia memiliki azab yang hina. Sehingga oleh karena itu, ketika seseorang membagikan ahli warisan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, maka dia telah melakukan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, dan Allah subhanahu wa ta'ala akan membalasnya dengan kebaikan. Dan ketika ketentuan-ketentuan tersebut dilanggar, ada yang dilebihkan, barakallahu fikum, maka itu termasuk perbuatan maksiat kepada Allah dan Rasulnya. Dan bahkan dia diancam dengan apa? Naran khalidan fiha, dimasukkan ke dalam an-nar, dan dia kekal di dalamnya, dan dia akan mendapatkan azab yang menghinakan. Barakallahu fikum. Sehingga oleh karena itu dikatakan oleh Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di dalam kitab beliau Tashilul Faraid, wal wasiyatu lil warits min ta'addi hududillah. Wasiat kepada ahli waris termasuk perbuatan yang melanggar batasan-batasan Allah. Li'annaha taqtadi ziyadata ba'dil waratha amma haddallahu lahu wa atahu iyahu. Dikarenakan konsekuensinya adalah ada penambahan terhadap sebagian ahli waris dari sesuatu yang telah dibatasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Ada penambahan terhadap sebagian ahli waris dari yang telah dibatasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga oleh karena itu hal ini termasuk maksiatan lillah, atau maksiatan Allah, termasuk perbuatan maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu bagaimana kalau seandainya hadis yang baru saja kita sebutkan, disebutkan oleh Asy-Syaikh, waqad ajma'al ulama 'alal 'amali bi muqtada hadzal hadis. Dan para ulama telah sepakat untuk beramal dengan konsekuensi yang terkandung di dalam hadis yang baru saja kita sebutkan. Inna allaha qad a'ta kulladhi haqqin haqqahu fala wasiyata liwarithin. Tidak ada wasiat bagi ahli waris. Lalu bagaimana kalau seandainya ahli waris memberikan izin untuk diberikan, barakallahu fikum, kalau seandainya yang meninggal mewasiatkan kepada sebagian ahli waris dan diizinkan oleh ahli waris yang lainnya, bagaimana hukumnya? Lakin in ajazal warathatu al-mursyidun al-wasiyata li ahadin minal warathah. Akan tetapi apabila ahli waris memberikan izin untuk diberikan wasiat kepada salah seorang dari ahli waris, nufidatil wasiyatu. Maka wasiat tersebut tetap dilaksanakan. Li'annal haqqa lahum, dikarenakan itu adalah hak mereka. Fa'idha radu bi'isqatihi sakoto. Kalau seandainya dia merelakan, ridho, dan merelakan sebagian dari harta tersebut, maka barakallahu fikum sakoto, maka kewajiban dalam hal ini telah jatuh. Li hadits Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, hal ini berdasarkan hadits dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tajuzu wasiyatun li warithin illa an yasha'a al warathatu. Nah, tidak diperbolehkan wasiat untuk ahli waris illa an yasha'al warathatu, kecuali ahli waris, barakallahu fikum, ahli waris yang lainnya mengizinkan dan membolehkan, barakallahu fikum. Berikutnya yang keenam, tuhramul wasiyatu bi amrin fihi ma'siyatun li'annaha syuri'at li ziyadati hasanatil musi kama madha fi hadithi Abi Darda. Diharamkan wasiat dengan perintah di dalamnya terkandung kemaksiatan. Nah, berwasiat yang mana wasiat tersebut memerintahkan untuk melakukan sebuah perbuatan maksiat, maka diharamkan jelas wasiat yang seperti ini. Kenapa? Karena wasiat tersebut dibolehkan dan disyariatkan oleh Allah li ziyadati hasanatil musi, untuk menambah kebaikan yang dimiliki oleh orang yang berwasiat tersebut. Kama madha fi hadithi Abi Darda, sebagaimana hal ini telah berlalu di dalam hadith Abi Darda. 6. Yang ketujuh, an-nadain wal wajibatis syar'iyyata kazakati wal hajj wal hajj kazakati wal hajj wal kafarat muqaddimatun ala al wasiyati liqoulihi ta'ala, bahwasanya hutang atas mayit tersebut, wal wajibati syar'iyyah, dan kewajiban-kewajiban yang belum terlaksana seperti zakat, hajj, haji dan kafarat, kafarah-kafarah, na'am, itu lebih didahulukan atas wasiat. Lebih didahulukan atas wasiat. Kenapa demikian? Diqaulihi ta'ala, dikarenakan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Min ba'di wasiyatin yusa biha audain." Bahwasanya pembagian-pembagian warisan tersebut itu dibagikan setelah naam wasiat yang dia wasiatkan dan hutang atau hutang yang masih dimiliki oleh al-mayyit tersebut. Nah, jadi warisan tersebut tidak bisa dibagikan sebelum hutang-hutang yang dimiliki oleh al-mayyit dilunasi. Kemudian barakallahu fikum, berikutnya adalah wasiat. Nah, sehingga oleh karena itu dilanjutkan disebutkan oleh Ali bin Abi Thalib tentang ayat ini. Nah, tentang ayat ini kata Ali bin Abi Thalib, qadan Nabi sallallahu alaihi wasallam bil wasiyat bidaini qabla al wasiyah. Nabi sallallahu alaihi wasallam memutuskan naam untuk didahulukan ad-dain. Ad-dain, menetapkan untuk didahulukan ad-dain, hutang yang menjadi tanggungan al-mayyit, qabla al wasiyah, sebelum wasiat. Nah, jadi urutannya adalah barakallahu fikum, ad-dain, hutang, kemudian wasiat, kemudian setelah itu baru naam warisan dibagikan kepada ahli warisnya. Berkata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di dalam kitab beliau Tashhirul Faraid, wa hadzal hadits wa in kana fi isnadihi maqalun illa annahu ya'diduhu al-ma'na wal ijma'. Hadis ini, hadis Ali bin Abi Thalib, walaupun di dalam sanadnya ada perbincangan yakni ada para ulama yang mengkritik sanad dari hadis Ali bin Abi Thalib ini. Hanya saja hadis ini dikuatkan secara makna dan ijma. Secara makna dan ijma hadis ini menjadi kuat. Barakallahu fikum. Amal makna fali anna ad-dain wajibun 'alal mayit wal wasiyah tabarru'un minhu. Wal wajib aula bitaqdim min at-tabarru'. Secara makna adalah bahwasanya ad-dain, hutang itu hukumnya wajib. Kewajiban yang ditanggung oleh al-mayyit, yang harus ditunaikan. Nah, wal wasiyah, sementara wasiat itu sifatnya tabarru', hukumnya mustahab. Sebelum dia berwasiat, hukumnya apa? Mustahab, enggak wajib. Nah, tidak wajib dia berwasiat, tabarru'. Nah, sedekah untuknya. Wal wajib aula bitaqdim minat tabarru', maka perkara yang wajib itu lebih utama untuk didahulukan daripada yang sifatnya tabarru', yang sifatnya itu sedekah. Naam, barakallahu fikum. Wa ammal ijma', adapun dari sisi al-ijma', naam, faqad ajma'al ulama'u 'ala taqdimid dain 'ala al-wasiyah. Para ulama sepakat untuk didahulukannya ad-dain, hutang, daripada al-wasiyah, daripada wasiat. Nah, sehingga oleh karena itu al-ad-dain lebih didahulukan daripada al-wasiyah. Nah, yang kedelapan, yushtaratu fil musi an yakuna jaizat tasarruf fi malihi fayakunu akilan balighan hurran mukhtaran. Dipersyaratkan bagi orang yang berwasiat, nah, orang yang berwasiat, an yakuna jaizat tasarruf, dia dalam ketika dia berwasiat tersebut posisinya dalam keadaan diperbolehkan baginya untuk melakukan aktivitas terkait dengan hartanya. Nah, dia diperbolehkan untuk bertasarruf, nah, membelanjakan atau menyerahkan, barakallahu fikum, di harta yang dia miliki. Nah, apa syaratnya? Fayakunu akilan. Sehingga oleh karena itu ketika dia berwasiat, dia harus seorang yang berakal. Balighan. Dia seorang yang baligh. Yang pertama yang berakal. Sehingga oleh karena itu wasiat, nam, seseorang yang gila maka tidak sah wasiatnya. Nah, balighan, dia harus baligh, seorang anak kecil. Nam, la yajul, nam, tidak diperbolehkan untuk berwasiat. Hurran mukhtaran, dan dia juga dalam keadaan merdeka, bukan dari seorang budak. Mukhtaran, dan dia melakukan wasiat tersebut atas kehendaknya sendiri, bukan karena. Nah, apabila wasiat itu terjadi karena paksaan, maka wasiat tersebut tidak sah dan tidak boleh untuk dilaksanakan wasiat tersebut. Nah, yuk, yang kesembilan, yuhramu an yusiya li jihatin maksiatin. Diharamkan untuk berwasiat kepada, naam, tempat-tempat maksiat. Ka an yusiya lima'abidil kuffar. Seperti dia berwasiat untuk membangun tempat peribadatan orang-orang kuffar. Nah, jelas. Au li syira'i alatil lahwi au nahwi dzalika, atau dia berwasiat untuk membeli alat-alat yang melalaikan seperti alat-alat musik dan lain-lain. Au nahwi dzalik, atau yang lainnya. Nah, kepada tempat-tempat yang dipakai untuk perbuatan maksiat. Barakallahu fikum. Maka tidak diperbolehkan dan bahkan haram. Watakunu wasiatan batilatan. Bahkan wasiat yang seperti ini adalah wasiat yang hukumnya batil. Nah, wallahu ta'ala alam bisawab. Ini kajian kita pada malam hari ini. InsyaAllah akan kita lanjutkan fi liqa'il adhi. Wa sallallahu ala nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.